الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام ابن القيم رحمه الله واستوهب من سلمة بن الأكوع جارية نفله إياها أبو بكر في بعض مغازيه فوهبها له فبعث بها إلى مكة ففدى بها ناسا من المسلمين وفدى رجلين من المسلمين برجل من أقيل ورد سبي هوازن عليهم بعد القسمة واستوهبها من سلمة بن الأكوع dan Rasulullah SAW minta kepada Salamah ibn al-Aqwa, minta dihibahkan kepada beliau. Beliau meminta bukan untuk diri beliau, tapi untuk kebaikan kaum muslimin. Beliau meminta kepada Salamah ibn al-Aqwa seorang budak perempuan yang dulunya pernah diberikan oleh Abu Bakar kepada Salamah di sebagian peperangan yang telah dilewati. Kemudian budak perempuan itu diberikan kepada Rasulullah, dan Rasulullah mengutus mengirim budak perempuan itu ke kota Makkah sebagai tebusan untuk kaum muslimin yang lagi ditawan oleh orang-orang Quraisy. Wafada rajulaini minal muslimin bi rajulin min Uqail. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menukar tawanan yang ditawan oleh Rasulullah orang musyrik, kemudian ditukar dengan tawanan yang ditawan oleh kaum musyrikin dari kalangan kaum muslimin 1:2. Wa radda sabiyal hawazi sabiya hawazin, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengembalikan budak-budak yang telah dibagi-bagi. Budak-budak Hawazin ini adalah budak yang diperoleh, barakallahu fikum, dari peperangan yang terjadi di Hunain. Karena perang Hunain ini adalah perang yang termasuk ganimah yang paling banyak yang diraih dan diperoleh oleh kaum muslimin. Betapa tidak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagi ganimah ke tokoh-tokoh Quraisy, 100-100 unta, 100 kambing dan seterusnya. Karena orang-orang Hawazin membawa serta anak istri mereka, harta benda mereka dalam peperangan dengan asumsi bahwa tidak ada seorang pun di antara mereka yang bakal lari mundur dari peperangan, pokoknya habis-habisan menurut mereka. Tapi ini taktik yang mereka berlakukan supaya tidak ada dari kalangan mereka lari dari peperangan, pokoknya mati-mati habis-habis. Ternyata begitu Rasulullah dan pasukannya, memang di awal pertama pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kocar-kacir lari dari peperangan karena Allah Subhanahu wa taala pengen menegur mereka satu kesalahan yang tidak semua melakukannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa yauma hunainin idza ajabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikum al-ardu bima rahabat tsumma wallaitum mudbirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa yauma hunainin, dan di hari perang Hunain, id ajabatkum katsaratukum, ketika kalian merasa takjub dengan jumlah kalian sangat banyak wahai kaum muslimin, tidak semua, hanya beberapa orang yang mengucapkan ucapan ini, dan ada perasaan ini di antara orang-orang muslim pada saat itu. Ucapan apa yang keluar dari mereka? Lan nughlabal yauma min qillah. Kita tidak akan pernah bisa terkalahkan hari ini hanya karena kurangnya pasukan perang. Karena memang pasukan perang pada saat itu sangat banyak. Dari 10.000 dari kota Madinah dan ditambah dengan orang-orang yang masuk ke dalam Islam di Fathu Makkah. Dari berangkat mereka ke Hunain, di sana orang-orang Hawazin barakallahu fik setelah mempersiapkan taktik jitu, begitu kaum muslimin masuk ke lembah mereka langsung diserang habis-habisan. Kaget. Belum bisa apa-apa, akhirnya lari pontang-panting. Sempit dunia ini bagi mereka pada saat itu. Thumma wallaytum mudbirin, sampai para sahabat langsung berlarian meninggalkan peperangan. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Al-Abbas untuk memanggil satu demi satu, kabilah demi kabilah. Taib. Agar supaya kembali ke medan perang, karena Al-Abbas paman Rasulullah memiliki suara yang jauhari. Suara yang jauhari itu suara yang luar biasa kerasnya. Taib. Terdengar dari jarak yang sangat jauh, dipanggil satu demi satu. Dari kelompok demi kelompok, kabilah demi kabilah, sampai setiap mereka dipanggil dan mereka mendengar namanya atau kabilahnya atau kelompoknya dipanggil, langsung balik, tidak pikir panjang. Dari digambarkan bahwa sama seperti seekor induk, dari induk hewan barakallahu fikum yang diganggu anaknya, begitu ganggu langsung kembali menyerang pengganggunya barakallahu fikum. Sama seperti itu juga, langsung begitu disebut namanya, disebut kelompoknya, disebut kabilahnya, langsung balik mereka. Dari sehingga terkumpul kembali dan teratur ulang pasukan perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berkecamuklah perang dan menghangat memanas peperangan. Sampai-sampai orang-orang Hawazin berhamburan lari meninggalkan anak istri mereka dan meninggalkan harta benda mereka. Disitulah ganimah yang sangat luar biasa. Barakallahu fikum. Nanti setelah dibagi-bagi semuanya, barakallahu fikum, tawanan-tawanan dijadikan budak. Harta perang ini, harta yang dirampas dibagi-bagi sebagai ganimah. Baru mereka pada datang. Padahal Rasulullah sudah menunggu berapa hari. Rasulullah sudah menunggu berapa hari untuk mereka datang menyerahkan diri dan meminta kembali apa yang telah didapatkan oleh kaum muslimin. Tapi mereka juga tidak kunjung datang sampai semuanya terbagi. Barakallahu fikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka datang sudah dalam kondisi muslim, sudah masuk Islam, mereka baru datang. Kemudian mereka pun meminta ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dan sambil menyebut kebaikan mereka barakallahu fikum. Kebaikan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih kecil barakallahu fikum. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih kecil, disebutkan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengiyakan, beliau tidak mengingkari kebaikan orang terhadap beliau. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak mungkin mengembalikan semuanya kepada kalian ini yang aku telah bagi-bagi dan semuanya sudah menjadi hak mereka. Tidak mungkin aku menarik kembali harta kalian dan juga anak istri kalian yang sudah menjadi budak. Tidak mungkin. Kalian harus memilih satu di antara dua. Maka mereka pun mengatakan, ya Rasulullah, adapun harta, insyaAllah kami bisa mencarinya, kami bisa mengusahakannya. Tapi kalau anak istri kami, itu yang tidak bisa ditawar-tawar. Tapi apa kata orang nantinya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa di antara kalian yang mau rela mengembalikan budak yang kami telah berikan untuknya? Dan kalau tidak mau, maka tetap diserahkan dan kami akan berjanji menggantinya di peperangan berikutnya. Kalau ada budak, kami akan ganti. Jadi, mereka langsung mengatakan, iya ya Rasulullah, kami serahkan semuanya, kami kembalikan semuanya. Kata Rasulullah, tidak, kalian pulang semuanya dulu, musyawarah, barakallahu fikum. bagaimana baiknya. Akhirnya ternyata memang semuanya sepakat untuk mengembalikannya. Walillahilham, semuanya sepakat mengembalikannya tanpa menuntut ganti nanti berikut hari. Semuanya rela memberikan, karena apa? Karena kebaikan mereka dulunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih kecil. Karena beliau pernah tinggal di tengah-tengah mereka ketika beliau disusukan oleh dan dipelihara oleh Halimatus Sa'diyah. Barakallahu fikum. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengembalikan Sabi, istri anak mereka yang telah ditawan dan dibagi-bagi sebagai budak, dikembalikan semuanya. Taib. Wastataba qulubal ghanimin. Wastataba qulubal ghanimina fatayyabu lahu wa'awwada man lam yu'ti wa'awwada man lam yu'ti min dhalika bi kulli insanin. Taib. Apa? Situ faraid. Taib. Waradda sabi hawasin alaihim ba'dal qismati wastataba qulubal ghanimin. Taib. Dan beliau minta kerelaan, taib, hati setiap orang yang mendapatkan ganimah itu. Taib. Fatayyabu lahu. Kemudian semuanya barakallahu fikum merelakan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Wa awada man lam yutayyib yutayyib min dalika bi kulli insanin sittu faraid. Taib. Wa qutila Uqba bin Abi Mu'aid min al asra wa qutila Nadhr ibn al Harith li shiddati adawatihi ma lillahi wa rasulihi. Taib. Wa qatala. Taib. Taib. Wa awada, kalau di sini dikatakan oleh Syekh Taib al-Imam rahimahullahu ta'ala, wa awada man lam yutayyib min dhalika bi kulli insanin sittu faraid. Wallahu alam, mana sittu faraid maksudnya apa? Taib. Wa qatala Uqba bin Abi Mu'aid min al-Asra, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membunuh Uqba bin Mu'aid ibn Abi Mu'aid min al-Asra, dari tawanan. Karena kita katakan bahwa tawanan perang itu perlakuannya berbeda-beda sesuai dengan kebijakan panglima. Barakallahu fikum. Ada yang harus dibunuh karena memang termasuk penjahat perang, atau kejelekannya sudah terlalu banyak terhadap kaum muslimin dan Islam itu sendiri. Barakallahu fikum. Yang kedua, dibebaskan cuma-cuma, dan ini sudah dilakukan Rasulullah SAW semuanya, dibebaskan cuma-cuma. Barakallahu fikum. Yang ketiga, tukar tawanan. Barakallahu fikum. Kemudian yang keempat adalah ditebus dia. Kemudian yang kelima adalah diperbudak. Semuanya telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang dibunuh di antara mereka karena dianggap penjahat perang, ada yang barakallahu fikum, ada yang dibebaskan cuma-cuma, ada yang ditebus, ada yang tukar tawanan, barakallahu fikum, dan ada yang dijadikan budak. Taib. Uqba bin Abi Mu'ayyad min al-Asra wa qutila wa qatala Nadhr ibn al-Harith li shiddati adawatihi ma lillahi wa rasulihi. Dua orang ini dipenggal lehernya ketika ditawan karena memang sangat keras permusuhannya terhadap Allah dan Rasulnya. Wa dzakara al-Imam Ahmad bin Abbas qala kana nasu min al-Asra lam yakul lahum malun faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fida'ahum ay yu'allimu aulad al-ansar al-kitabah. Disebutkan oleh Ibnu Abbas, kana nasu min al-asra lam yakul lahum mal. Dulunya ada orang-orang dari kalangan orang-orang Quraisy yang tertawan dalam peperangan, diminta tebusan dari pihak keluarganya atau dari siapa-siapa yang mau menebusnya untuk mereka dikembalikan, tapi mereka tidak memiliki harta. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fida'ahum ayu allimu aulad al-ansar al-kitabah. Maka gantinya mereka harus mengajari anak-anak Ansar menulis. diambil keterampilannya untuk mengajar, mengajar, membaca dan menulis. Taib. Wahada yadul ala jawazil amal bi alfida bil amal. Ini juga menunjukkan tentang bolehnya menebus diri dengan jasa. Barakallahu bikum. Menebus diri dengan jasa. Taib, mengajar anak-anak kaum muslimin untuk membaca dan menulis, dan ini adalah perkara yang sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita. Ya, tentu berbahagialah orang-orang yang diberi kesempatan untuk mendidik anak-anak kaum muslimin, dan ini merupakan pondasi barakallahu fikum untuk masa depan dia. Kemampuan membaca, kemampuan menulis, barakallahu fikum, ini adalah modal besar dan pondasi dasar untuk anak-anak kita nanti mereka menjalani kehidupannya. Sangat bermanfaat, dan berbahagialah sang guru yang dengan tenaganya barakallahu bikum mereka mengajarkan ilmunya kepada anak-anak kaum muslimin. Taib, kama yajuzu bil mal, sebagaimana boleh tenaga atau jasa, juga harta benda dipakai untuk menebus tawanan. Wa kana min hadihi anna man aslama qabla al-asri lam yustaraq. Baik. Dan menjadi petunjuk beliau oleh salatu wassalam, baik, bahwa siapa yang masuk Islam sebelum ditawan, barakallahu bikum, ketika dalam peperangan dia masuk Islam memang, kemudian ditawan, dia dalam kondisi sudah muslim, maka dia tidak bisa dijadikan budak. Yang dijadikan budak ini adalah ketika ditawan dia dalam kondisi kafir. Dalam kondisi kafir dia ketika dia ditawan. Masya Allah, tabarakallah. Wa kana yastariku sabyal Arab. Beliau memperbudak tawanan dari Arab. Barakallahu fikum. Kama yastariku ghairahum min ahlil kitab, sebagaimana juga ahlul kitab bisa diperbudak kalau memang dia ditawan dalam peperangan. Kita ulangi lagi pelajaran kita bahwa dalam Islam ini tidak ada jalan orang untuk diperbudak kecuali satu jalan ini. Barakallahu fikum. Baik. Satu jalan ini. Jalan apa itu? Ketika dia ditawan dalam kondisi kafir. Tayyib, barakallahu bikum. Kalau tidak ini, maka diperbudak dia. Ini satu-satunya jalan dalam Islam untuk seorang diperbudak. Jalan lain tidak ada, ditutup dalam Islam ini. Karena sebelum Islam ada, perbudakan sudah banyak. Kali ini zaman perbudakan sangat banyak dan betul-betul orang zalim terhadap budak. Perbudakan lambang kezaliman. Barakallahu bikum. Di zaman atau era-era sebelum Islam ini datang, barakallahu bikum, dengan datangnya Islam perbudakan dihapus secara bertahap dan perlahan. Baik. Diizinkannya kaum muslimin memperbudak manusia karena manusia itu tidak memperbudak diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diizinkan kaum muslimin memperbudak mereka sampai ketika mereka mau memperbudak diri kepada Allah, dalam artian mereka masuk Islam, barulah dia memperoleh peluang untuk dibebas merdekakan. Kata Rasulullah SAW, i'tiqha fa innaha mu'minah. Taib. Bebaskan dia karena dia adalah perempuan yang beriman. Dan banyak lagi jalan-jalan untuk apa? Untuk orang itu dibebaskan. Secara umum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji orang-orang yang membebaskan budak. Kata Rasulullah, "Faqqu raqabah." Ini termasuk amal saleh. Dan hasungan untuk membebaskan budak sangat banyak. Dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan banyak kafarah-kafarah di antaranya membebaskan budak, membebaskan budak, membebaskan budak. Barakallahu fiikum. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam selain jalan ini yang dibolehkan, ketika ada orang memperbudak orang lain selain jalan ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi, "Salatun ana khasmuhu yaumal qiyamah." Tiga jenis manusia aku lawannya nanti di hari kiamat. Di antaranya rajulun ba'a hurran fa akala tsamanahu. Seseorang yang menjual orang merdeka untuk dijadikan budak, kemudian dia makan itu hasil penjualannya. Aku nanti lawannya di hari kiamat, kata Allah Subhanahu wa taala. Sangat-sangat mengerikan. Tapi ancaman keras bagi orang-orang yang melakukan itu. Jadi Islam, jangan pernah ada yang mengatakan, "Wah, Islam itu agama perbudakan." La. Barakallahu fikum. Islam memberi peluang untuk orang apa? Bebas, merdeka. Masya Allah. Betapa banyak jalan untuk orang-orang itu merdeka. Baik. Coba tengok, ada berbagai macam jenis-jenis apa? Budak, budak mukatab, temu dabbar. Baik. Berbagai macam jenis. Yang dengannya orang itu bisa merdeka. Baik. Wallahul musta'an. Dan kita diperintahkan untuk membantu orang-orang budak untuk memerdekakan dirinya. Intinya, barakallahu fikum, perbudakan dalam Islam ini bertahap sehingga tidak ada lagi perbudakan, kecuali kalau ada kembali peperangan terhadap orang-orang kufar. Peperangan terhadap orang kufar, ternyata tentunya terjadi ulang perbudakan itu. Karena demikianlah hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang Quraisy juga diperbudak kalau memang dia ditawan, demikian juga ahlul kitab dan yang lainnya. Wa kana 'inda Aisyah sabiyatun minhum, dan di antaranya milik Aisyah ada perempuan yang budak dari kalangan mereka. Minhum min ahli kitab wa imma min al-Arab. Faqala i'tiqiha fa innaha min waladi Ismail. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bebaskan dia karena dia termasuk keturunannya Ismail. Ya, ini orang Arab maksudnya. Baik. Karena Arab juga kalau dia musyrik, dia kafir, perlakuan sama. Barakallahu fikum. Wa fi Tabarani marfu'an man kana 'alaihi raqabah min waladi Ismail faly'tiq. Baik. Faly'tiq man bil 'anbar bil man kana. Allahu a'lam apa maksudnya? Apa? Apa itu? Min banil ambar. Dari keterangan tambahan min banil ambar. Tabarakallahu fikum. Intinya adalah dorongan, anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membebaskan budak dari kalangan Bani Ismail, anak keturunan Ismail, orang-orang Arab anak keturunan Ismail. Barakallahu fikum. Walamma qasama sabaya Bani Al-Mustaliq waqa'at Juwairiyah bintul Harith fi sabi li Thabit bin Qais bin Shammas. فكاتبته على نفسها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتها وتزوجها. ولما قسم سبايا بني المصطلق, maka ketika Rasulullah SAW membagi-bagi sabaya tawanan perang Bani Mustaliq. Waqa'at Juwairiyah bintul Harith. Jadi, ternyata Juwairiyah bintul Harith jatuh menjadi bagian dan jatahnya Sabit bin Qais ibnu Syammas. Jadi, fakatabathu ala nafsiha. Maka Juwairiyah bintul Harith ini memohon untuk membebaskan dirinya dengan kitabah. Kitabah ini perjanjian antara budak dengan tuannya untuk dia merdeka dengan cara menyerahkan sejumlah uang yang disepakati secara bertahap. Barakallahu fikum. Kata apa? Faqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kitabah wa tazawwajaha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melunasi sejumlah uang yang telah disepakati tadi dan beliau menikahinya. Fa'ataqa bi tazwijihi iyyaha mi'ata min ahli baiti bani al-Mustaliq ikraman li sihri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataqa bi tazwijihi iyyaha. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Juwairiyah bintul Harith, maka orang-orang pun membebaskan sekitar 100 orang dari keluarga Bani Mustaliq ikraman li sihri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemuliaan terhadap sihir keluarga kerabat istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya min sarihil Arab, dan dia termasuk Juwairiyah ini termasuk orang-orang intinya Arab. Walam yakunu yatawaqqafuna fi wati'i sabayal arabi alal islam bal kanu yata'unahunna ba'dal istibra. Dan mereka para sahabat lam yatawaqqafuna, mereka tidak menahan diri dari menggauli budak-budak mereka walaupun itu adalah orang Arab setelah datangnya Islam. Bal kanu yata'unahunna ba'dal istibra, bahkan mereka tetap menggaulinya setelah mereka istibra. Istibra itu adalah ditinggalkannya beberapa, ada satu kali suci, satu kali suci bagi perempuan yang menunjukkan bahwa dia tidak hamil. Setelah itu sang tuan boleh menggaulinya sama seperti dia menggauli istrinya. Barakallahu fikum. Wa abahallahu lahum dzalika, dan Allah menghalalkan untuk mereka yang seperti itu. Walam yashtarit al-islam, dan beliau dan Allah Subhanahu wa taala tidak mensyaratkan Islam. Bal qala ta'ala wal muhsanatu minan nisa' illa ma malakat aymanukum. Dan hendaknya kalian menikahi muhsanat minan nisa', yakni perempuan-perempuan merdeka dari kalangan perempuan. Illa ma malakat aymanukum, kecuali kalau kalian pengen barakallahu fikum menikahi atau menjadikan umul walad budak-budak perempuan kalian. Fa abahawat amil kil yamin, maka Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala membolehkan seorang tuan untuk menjimai atau menggauli budak perempuannya. Taib wa in kanat muhsanah idza inqadat iddatuha bil istibra. Taib walaupun dulunya dia adalah orang merdeka dan selesai masa sucinya, taib istibra-nya dengan satu kali suci. Barakallahu bikum. Wa qalahu Salamah bin al-Aqwa lamma stawhabahu al-jariyah al-fazariyah min as-sabi wallahi ya Rasulullah laqad a'jabatni. Wa qalahu Salamah bin al-Aqwa, dan Salamah bin al-Aqwa radhiyallahu taala anhu, Salamah itu orang Ansari dan beliau memiliki keutamaan yang sangat luar biasa ini Salamah bin al-Aqwa. Baik, seorang rawi mengatakan setelah bertemu dengan Salamah bin al-Aqwa menjabat tangannya setelah meninggalnya Rasulullah, setelah ini setelah itu didatangi Salamah bin al-Aqwa sebagai sahabat dijenguk oleh para tabi'in. dan dipegang tangannya yang sangat kasar. Tapi kata Salamatul Aqwa, dengan tanganku inilah yang membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanganku ini yang seperti ini yang kalian menganggap kasar. Barakallahu fikum. Aku membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjabat tangannya dalam berbaiat. Baik. Ketika Salamatah Ibnu Aqwa memberikan apa yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari budak yang telah menjadi miliknya, lamas tawahabahul jariyah al-fazariyah. Baik. Minasabi kata Salamah, wallahi ya Rasulullah qad a'jabatni. Ya Rasulullah, demi Allah, sungguh budakku itu sangat menakjubkan aku. Aku sangat senang dengannya karena kecantikannya. Taib. Wa ma kasyabtu laha thauba, sementara aku belum apa-apa dengan dia. Rasulullah sudah minta. Barakallahu fikum. aku belum pernah membuka kainnya. Taib. Artinya di sini, walau kana watu haraman qabla al-islami taib indahum lam yakun li hadzal qawli ma'na. Baik. Seandainya menjimai budak-budak ini suatu yang dilarang, maka tidak ada makna Salamatul Aqwa mengucapkan ucapan ini. Taib, walam takun qad aslamat, perempuan itu pun belum masuk Islam. Taib. Li'annahu qad fada biha nasan minal muslimin bi Makkah. Perempuan itu dijadikan sebagai alat tukar untuk membebaskan kaum muslimin yang ditawan oleh orang-orang kafir Quraisy Makkah. Baik. Barakallahu fikum. Wal muslim la yufada bihi. Barakallahu fikum. Sementara muslim tidak bisa dijadikan apa? Tebusan. Paham? Baik. Muslim tidak bisa dijadikan tebusan. Yang boleh dijadikan tebusan adalah orang yang masih kafir. Yang ditawan oleh kaum muslimin. Paham barakallahu fikum. Yang ditawan oleh kaum muslimin kafir, kan demikian posisinya, kafir. Tawanan yang kafir ini yang boleh dijadikan apa? Alat tukar untuk membebaskan tawanan yang ditawan oleh orang-orang kufar. Barakallahu fikum. Orang muslim yang ditawan orang kafir, barakallahu fikum, dibebaskan dengan cara menukarnya dengan tawanan yang ditawan oleh kaum muslimin yang masih kafir. Tapi kalau sudah muslim, dia tidak boleh dijadikan alat tukar. Barakallahu fikum. Kalau dia masuk Islam, tidak boleh dijadikan tukar. Wallahu musta'an. Wa bil jumlati la na'rifu fi atharin wahidin qad ishtara ishtiratul islami minhum qawlan aw fi'lan fi wat'il masbiya. Kesimpulannya, tidak ada satu athar pun, tidak ada satu hadis pun yang mensyaratkan bahwa tawanan perempuan ini yang sudah dijadikan budak syaratnya harus masuk Islam dulu baru digaulin. Tidak ada syaratnya. Barakallahu fikum. Tidak ada syaratnya bahwa sebelum digauli dia harus masuk Islam dulu. Tidak ada. Baik. Fasawabul ladzi kana alaihi hadihu wa hadiyu ashabi istirqaqul arab. Kesimpulannya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat setelahnya tetap membolehkan untuk, barakallahu fikum, memperbudak orang Arab kalau orang Arab itu kafir. Barakallahu fikum. Wa watu imaihinna almasbiyati bimilkil yamin, dan boleh digauli, barakallahu fikum. Taib. Perempuan-perempuan ini ketika menjadi tawanan yang menggaulinya, tentunya tuannya menggari istirahatul Islam tanpa harus dia masuk Islam dulu. Barakallahu fikum. Tapi kita lewati tadi, ada anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membebas merdekakan mereka. Barakallahu fikum. Faslun. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yamna'u at-tafriqa fi as-sabi bainal walidati wa waladiha. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk memisahkan antara tawanan itu ibunya dengan anaknya, tidak boleh dipisah. Taib. Tak boleh. Harus sama-sama. Taib. Jangan satu di sini, punya satunya dijual ulang. Lah, kalau jual, jual sama-sama. Bareng-bareng. Masya Allah, tabarakallah. Kata Rasulullah SAW, man farraqa baina walidatin wa waladiha, farraqallahu bainahu wa baina ahibbatihi yawmal qiyamah. Masya Allah. Tapi padahal ini tawanan ini belum tentu dia apa? Muslim, muslimah. Boleh jadi dia masih kafir, tapi tetap di, tidak diperbolehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipisahkan. Taib. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, taib, satu dijual satu enggak, barakallahu fikum, farraqallahu bainahu wa baina ahibbatihi yaumil qiyamah, maka Allah akan memisahkan antara dia dengan orang-orang yang dicintainya nanti di hari kiamat. Wa kana yu'ti bisabi fa yu'ti ahlal baiti jami'a likarahati ay yufarriqa bainahum. Dan terkadang beliau memberikan budak dan diikur sertakan keluarganya karena beliau tidak hendak memisahkan keluarga itu. Jadi budak diperbudak satu pun ini, yakni seorang ibu dengan anak-anaknya misalnya. Kalau beliau akhirnya memberikan, ya satu kalian diberikan semuanya, jangan satu cuma satu yang diberikan. Taib, atau dihadiahkan, tapi semuanya. Taib. Adapun istibra, antum lihat catatan kaki di bawah. Seorang yang mendapatkan jatah budak, budak ini ya tergantung jatah yang diberikan, boleh jadi budak yang dia dapatkan laki-laki, boleh jadi orang tua, boleh jadi anak-anak, boleh jadi perempuan. Barakallahu fikum. Dibagi-bagi sesuai dengan jatahnya masing-masing. Maka ketika seorang itu mendapatkan budak perempuan dari tawanan, kemudian dia mendapatkan jatah dari seorang perempuan, maka budak itu secara otomatis jadi budak. Tawanan itu otomatis jadi budak. Taib. Maka kata Rasulullah SAW, la tu tau hamilun hatta tada. Kalau ternyata budak yang dia dapatkan sebagai jatah itu lagi kondisi hamil, maka dia tidak boleh menggawilinya sampai apa? Sampai dia melahirkan. Taib. Kata Rasulullah SAW, la yaski rajulun ma'ahu zar'a ghairihi. Tidak ada seorang pun boleh menyirami tanaman orang lain. Paham barakallahu fikum. Ini indahnya bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada seorang di antara kalian menyirami tanaman orang lain. Artinya perempuan yang hamil itu sudah ada bibit di dalamnya. Taib. Sudah tumbuh berkembang, bukan tanaman Anda, bukan bibit Anda. Jangan digauli. La tu tau hamilun hatta tada. Tidak boleh perempuan yang diperbudak itu yang dalam kondisi tawanan kemudian diperbudak untuk digauli dalam kondisi hamil sampai dia melahirkan. Wala ghairu dhati hamlin hatta tahidha haydatan. Demikian juga kalau dalam kondisi tidak hamil, tidak boleh digauli sampai dia haid satu kali. Untuk memastikan bahwa dia tidak dalam kondisi hamil. Walam takul hatta taslam. Dan beliau tidak mengatakan sampai dia masuk Islam. Tidak ada itu. Yang ada hanyalah masalah hamil tidaknya. Kalau hamil tidak boleh digauli sampai dia melahirkan. Kalau tidak hamil, dibiarkan sampai haid satu kali. Barakallahu fikum. Ini sesuai dengan ucapan Allah SWT, wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum. Taib. Barakallahu fikum. Ini yang bisa kita sampaikan barakallahu fikum tentang ya. An Aisyah annahu kanat 'alaiha raqabah min walad Ismail fa ja'a sabiyun min al-Yaman min Khawlan fa aradat an ta'tiqa minhum fa nahaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma ja'a sabiyun min Mudar min Banil Ambar fa amarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an ta'tiqa minhum rawahu Ahmad wa fihi man lam a'rifhum. Tabarakallah bikum. Ini siapa yang berkata min lam a'rifhum? Baik. Berarti hadisnya belum dipastikan kesahihannya barakallahu bikum. Agaknya ada yang majhul. Tapi yang kembali akhrajahul Bukhari. Ini i'tiqaha fa innaha min waladi Ismail. Secara umum barakallahu muttafaqun alaihi, secara umum diberlakukan itu ada anjuran untuk memerdekakan budak dari keturunan Ismail. Hakada. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Tabillahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.